Bila ku pandang wajahmu, oh sayang, hatiku rasa tak menentu. Kukira saling jatuh cinta mulai saat pandangan yang pertama. Ku ingin selalu bertemu denganmu seperti masa yang telah lalu. Berjanji dan berkasih mesra melepaskan rindu dan dendam kalbu. Ayah, aku gembira memadu janji dan kasih mesra. Ku ingin di sisi adinda bersanding bahagia selamanya. Bila ku kenang wajahmu, oh sayang, seakan terlukis di hati. Tak ingin akan berpisahan walau sampai di saat akhir zaman. Tak ingin akan berpisahan walau sampai di saat akhir zaman.